Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf, masih dalam akhlak-akhlak para salaf yang seorang yang mengaku dirinya seorang salafi harus mencoba berusaha untuk meniru akhlak-akhlak tersebut. Pertemuan yang lalu sampai nomor berapa? 8. Di antara akhlak salaf terdahulu adalah banyak bertaubat, beristighfar atau memohon ampun kepada Allah baik siang maupun malam. Hadirin yang dirahmati Allah, kebiasaan para salaf, mereka senang untuk bertaubat kepada Allah karena mereka menyadari bahwa dosa-dosa yang diperbuat itu nanti akan berdampak buruk untuk dirinya di akhirat. Tentunya juga ada dampak buruk di dunia. Seseorang yang suka bermaksiat, maka dia sulit untuk mengerjakan ibadah dengan khusyuk. Di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang suka bermaksiat, salah satunya adalah sholat tidak khusyuk. Seseorang yang banyak dosa, maka nanti di hari kiamat manakala dosa tersebut timbangannya lebih berat daripada timbangan pahalanya, maka tempat mereka di neraka. Maka istighfar itu bisa mengurangi dosa-dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyarun nisa, akhtirna bil istighfar. Wahai para wanita, perbanyaklah beristighfar. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Karena sesungguhnya saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian, para wanita. Hadis ini menunjukkan bahwa beristighfar itu bisa mengurangi timbangan dosa. Meskipun ternyata setelah istighfar jatuh lagi. Kita ini manusia, kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya jiwa kita ini manusia, kalau diikuti maka dia senantiasa menunjukkan kepada keburukan. Akibatnya kita dosa, taubat, nanti jatuh lagi, habis itu taubat lagi, habis itu jatuh lagi, terus terulang-ulang. Maka karena kita demikian, maka perbanyaklah bertaubat dan jangan mengatakan sudah nanti aja, kalau saya sudah bosan dengan dosa ini baru saya taubat, daripada nanti bolak-balik jatuh lagi. Misalnya seseorang yang suka berzina, maka dia mengatakan nanti saja kalau saya sudah enggan berzina, sudah capek, sudah kena sifilis, AIDS, nanti baru sekalian taubatnya, supaya ya, supaya enak sama Allah. Soalnya kalau bolak-balik kan enggak enak sama Allah. Minta ampun lagi, minta ampun zina lagi, minta ampun lakukan lagi. Nah, daripada nanti enggak nyaman dengan Allah, maka sekalian aja zina terus sampai bosan, sampai kena penyakit, baru kemudian taubat. Seseorang itu harusnya dia bertaubat meskipun jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, karena dia tidak tahu di taubat yang mana kemudian dia mati. Karena dia pun tidak tahu di maksiat yang mana dia mati. Bisa jadi dalam 20 kali zina, di antaranya kematiannya datang dengan orang yang zina, taubat, zina, taubat, zina, taubat. Bisa jadi di zina yang ke-10, setelah itu taubat, setelah itu mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudzkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wa ashar. Di dalam masjid-masjid yang Allah izinkan untuk ditegakkan namanya, ada orang-orang laki-laki kaum muslimin yang mereka senantiasa menyebut-nyebut dan mensucikan nama Allah di pagi hari maupun di petang. Kesepuluh, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa serta senantiasa takut kepada Allah. Bila saya tidak salah, di pertemuan yang lalu saya contohkan adalah perbuatan Umar bin Khattab. Teman-teman masih ingat siapa pemegang rahasia Nabi tentang orang-orang munafik? Siapa namanya? Hudzaifah. Hudzaifah apa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Setelah Nabi SAW wafat, apa yang dikerjakan para sahabat? Tanya kepada siapa? Hudzaifah. Apa yang ditanyakan? Apakah saya termasuk di antara yang disebut Nabi sebagai orang munafik? Di antara yang tanya kepada Hudzaifah siapa? Umar. Padahal kita tahu Umar bin Khattab termasuk sahabat yang utama, bahkan nomor duanya dari seluruh para sahabat yang paling utama. Dia nomor dua setelah Abu Bakar. Tapi meskipun demikian, Umar bin Khattab tidak pernah merasa dirinya bertakwa dan tidak pernah ngaku-ngaku sebagai orang bertakwa. Sebagai buktinya, dia tanya kepada Hudzaifah, "Hudzaifah, pernahkah Nabi sebut namaku?" Karena dia khawatir jatuh ke dalam golongan orang-orang munafik. Kita pun demikian jamaah yang dirahmati Allah. Sudah selayaknya kita tidak boleh terlalu pede dengan amalan yang kita kerjakan. Bisa jadi hidayah sunnah yang kita pegang sekarang terbalik dengan orang di luar sana yang sekarang sedang maksiat. Kita tidak pernah tahu kapan hidayah itu dicabut atau diturunkan. Waktu saya zaman masih kajian di Jogja dulu, banyak teman-teman yang termasuk di antara thullabul ilm terdepan di kajian Ustaz Afifi, di kajian Ustaz Aris Munandar, di kajian Ustaz Abu Sa'ad. Tapi jangan ditanya kalau sekarang, itu dulu cerita lama tentang mereka. Mereka hilang dari kajian, bahkan berubah total dari penampilan mereka yang terdahulu. Di antaranya salah satunya adalah teman saya satu kampus. Bisa jadi hidayah sunnah yang kita dapatkan sekarang Allah cabut, diberikan kepada yang lain. Mungkin antum satu kampus dengan seorang teman, yang teman itu mungkin banyak maksiat. Antum sekarang dapat hidayah sunnah. Kalau di kampus penampilan antum beda sendiri, jenggotan sendiri, ke kampus baju koko meskipun anak teknik pakai peci, dia yang pakai jin, pakai baju kaos gaul jangkis, rambut di apa ini namanya, dihilangin sebelah sini, di sting, di mohawk dan lain-lain. Setelah setahun terbalik, antum yang hilang, dia yang datang ke masjid. Dia yang berpeci, antum yang mohab. Na'udzubillah. Kesebelas, sibuk dengan aib sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain serta selalu menutupi aib orang lain. Siapa dari kita yang tidak punya aib? Tidak ada seorang pun yang tidak punya suatu keburukan yang dia tutupi, yang kita sebut dengan aib. Siapapun, baik guru maupun murid, Bahkan guru itu harus jauh lebih takut aibnya terbuka, karena dia diikuti banyak orang dan terbuka satu aibnya akan diketahui banyak orang. Lebih ringan untuk bagi seorang murid. Tapi tentunya seorang guru memiliki pahala yang lebih banyak daripada yang dimiliki murid, karena pengajarannya. Nah, karena kita ini masing-masing punya aib, bahkan diantara para ulama terdahulu mengatakan, kalau seandainya dosa itu punya bau, maka tak seorang pun mau duduk satu sama lain. Seandainya aib kita itu punya bau, dosa mata, dosa kemaluan, dosa tangan, dosa kaki, berbohong, membentak orang tua, mencuri, riba, zina, dan lain-lain, yang mungkin kita satu sama yang lain menutupinya. Makanya kita mau duduk sama-sama. Tapi seandainya dia punya bau, maka kita pasti bubar, gak mau duduk bareng. Di Balikpapan ini kan ada kebijakan pemerintah, tidak boleh buang sampah di atas jam 6. Ya kan? Kalau seandainya lupa dan ada sampah, misalnya tulang ikan, tulang kepiting, kita lupa keluarkan dari rumah jam 6, apa yang terjadi? Satu rumah bau amis. Itu cuma dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Karena jam 6 sore mungkin kita pergi sholat maghrib sambil buang sampah, rumah sudah bau. Padahal nyimpan sampah itu cuma 12 jam. Bagaimana tak lagi kalau seandainya kita ini sudah umur 40, menyimpan aib yang kita kerjakan 20 tahun lalu. 20 tahun lalu atau selama 20 tahun itu aib tersimpan dalam diri. Lalu dia punya bau. Maka ini nikmat Allah yang sangat besar. Allah ciptakan dosa itu hanya membuat noktah-noktah hitam di dalam hati, tapi tidak sampai punya bau. Maka karena kita ini masing-masing punya aib, maka sibuklah dengan diri sendiri dan jangan urusi aib orang. Tadi disebutkan oleh penulis, dan usahakan bisa menutupi aib orang. Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang bisa menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Kalau kita memiliki, mengetahui ada aib seseorang, maka jangan tergesa-gesa membuat menyebarkannya. Bahkan kalau bisa disimpan, bahkan kalau perlu tidak perlu, kalau perlu pura-pura tidak tahu. Misal, saya tidak ingat saya sebut di mana. Oh, saya sebut di Masjid Istiqlal. Waktu kajian bersama Ustaz Rehan di sesi tanya jawab. Ada yang tanya, apa hukumnya baca-baca pertanyaan jamaah? Ada yang hadir? Mendengar pertanyaan itu? Apa hukumnya membaca-baca pertanyaan-pertanyaan jamaah? Terus saya bilang, pertanyaan jamaah di bahasa Balikpapannya dioper. Dioper dari belakang, berantai ke depan, itu tujuannya adalah untuk ustaz, bukan untuk hadirin. Maka kalau ada pertanyaan terus kita buka dan kita baca, maka ini tidak amanah, karena dititipi sebuah amanah berupa pertanyaan dibaca padahal bukan kita yang punya hak. Terus saya bilang, Dan bisa jadi pertanyaan itu mengandung sebuah aib, yang kertas pertanyaannya ada petunjuk siapakah penanyanya. Dan saya contohkan kemarin itu, ada sebuah pertanyaan yang sudah lama dapat saya dapat di atas meja saya, tapi tidak pernah saya baca. Kenapa? Karena kertas itu ada petunjuk siapa yang punya. Karena kertasnya berupa kertas ATM. Saya dituliskan pertanyaan itu di balik kertas ATM, dan kalau kita buka ada nama pemilik ATM-nya. Saya berhusnuzon, mungkin dia, tapi semoga saja ini cuma kertas ATM dia minta dari orang, karena dia tidak punya kertas kecil untuk bertanya. Lalu dia minta, dia tulis pertanyaan tentang dirinya, seolah-olah itu adalah pertanyaan si pemilik kertas aslinya. Saya setiap ketemu dengan nama yang punya, saya seperti tidak tahu. Saya bergaul apa adanya, seperti biasa. Dan saya tidak mungkin bertanya, apakah antum yang punya kertas itu, ataukah antum tanya, ataukah itu kertas orang antum minta, yang jelas nama antum ada di situ. Tapi bagi saya punya aib. Yang bersangkutan punya aib, seandainya memang itu punyanya. Maka yang terbaik bagi saya untuk menjaga hati saya adalah saya tidak baca, saya buang, dan ketemu orangnya saya seperti tidak tahu apa-apa. Buat apa saya bertanya, antumkah? Apa untungnya bagi saya? Bertanya saja bagi saya tidak ada untungnya, apalagi menyebarkannya. Meskipun pertanyaan itu jatuhnya di meja saya, pertanyaan itu tertulis kepada saya, tapi sebagai wujud sibuk diri dengan aib sendiri, maka saya tidak bertanya kepada yang bersangkutan, bahkan tidak pernah menjawab pertanyaan itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, sibukkan diri dengan aib sendiri daripada sibuk ngurusi orang di mana kita tidak dapatkan manfaat apapun. Apalagi kalau begini, orang yang bersangkutan punya aib tapi punya banyak ladang pahala, sementara kita banyak aib dan tidak punya apa-apa. Apa manfaatnya? Kita punya ladang dakwah tidak? Ustadz bukan? Mantan pezina iya? Nyelep duit orang iya? Utang masih banyak enggak dibayar iya? Terus sibuk ngurusin aib-aib orang. Yang sibuk diurusi adalah yang punya ladang dakwah. Karena bisa jadi yang punya ladang dakwah, timbangan kebaikannya di hari kiamat ternyata lebih berat daripada timbangan dosanya yang kita urusin aibnya itu. Sedangkan kita ngurusi aib orang, nambah-nambahin timbangan dosa sendiri. Ladang pahala tidak bertambah juga. Semoga Allah menutupi aib-aib kita sampai kita wafat, dan tidak pernah Allah buka sampai hari kiamat. Ada seorang laki-laki, ketika dia wafat, jenazahnya digotong melewati Nabi Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang ketika itu berkumpul bersama Nabi. Hadis ini riwayat Muslim. Ketika lewat jenazahnya, ada yang bertanya, siapa fulan ini yang wafat? Maka penggotong mengatakan, ini jenazahnya si fulan. Maka orang-orang ramai membicarakan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah, si fulan itu waktu dia hidup begini dan begitu. Dia dikenang dengan kebaikannya. Maka Nabi SAW mengatakan, wajib wajib, wajib. Kemudian kali yang lain, kejadiannya sama, ada orang digotong melewati Nabi dan para sahabat. Lalu kemudian orang bertanya, siapa yang digotong ini? Penggotongnya mengatakan, ini adalah jenazahnya si Fulan. Orang-orang yang mendengar namanya kemudian ramai membicarakan aibnya, keburukannya. Oh, si Fulan dulu waktu dia masih hidup begini dan begitu. Orang-orang menyebutkan keburukan-keburukannya. Dia wafat dalam keadaan orang mengenang keburukan-keburukannya. Mendengar perkataan mereka, Nabi SAW bilang, wajib, wajib, wajib. Anas bin Malik yang dua kali mendengar kata-kata Nabi pun bertanya, ya Rasulullah, lewat jenazahnya si Fulan, engkau bilang wajib, wajib, wajib. Lewat jenazahnya si Anlan, engkau bilang wajib, wajib, wajib. Nabi SAW mengatakan, orang yang pertama yang meninggal dan kalian sebutkan kebaikan-kebaikannya, wajib baginya surga. Orang yang kedua yang kalian sebutkan keburukan-keburukannya, wajib baginya neraka. Ini jamaah yang dirahmati Allah, potret manakala kita punya keburukan kemudian wafat kita dalam keadaan orang menyebut keburukan-keburukan kita. Ini termasuk su'ul khatimah. Apalagi sudah wafat, belum sempat klarifikasi. Kalau masih hidup masih mungkin klarifikasi. Kita masih hidup, ada orang bicarakan keburukan kita, kita masih bisa cari waktu, cari yang menyebarkan, klarifikasi, meluruskan, duduk bersama, minta tabayyun. Bahkan kalau perlu berbohong demi tertutupi aib, meskipun tidak boleh. Kalau masih hidup masih ada kesempatan untuk meluruskan. Kalau sudah wafat, kita mau bilang apa? Maka semoga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah dan menutupi aib-aib kita dan tidak pernah membukanya sampai datang hari kiamat. Kedua belas, senantiasa menjaga lisan. Ini akhlaknya para salaf. Mereka tidak suka berghibah, tidak suka menggunjing sesama muslim. Ghibah itu berasal dari kata ghaib, satu akar kata. Ghaib itu artinya enggak kelihatan, betul? Maksudnya ghibah itu adalah kita bicarakan orang dan orangnya enggak kelihatan. Maksudnya orangnya enggak ada dan kita sibuk bicarakan dia, keburukan-keburukannya. Itu namanya ghibah. Tapi yang kita bicarakan itu benar adanya. Sedangkan kalau kita bicarakan dia dan dia tidak ada dan apa yang kita bicarakan ternyata tidak benar, itu namanya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada ghibah. Fitnah lebih kejam daripada ghibah, karena ghibah masih benar. Fitnah bohong. Contoh, seseorang mengatakan, Ustaz, antum kenal akhi Fulan? Kenal. Nah dia itu Ustaz punya cewek yang dia suka jalan kesana kemari berdua. Tapi dianya suka ikut kajian antum, akhwatnya juga. Maka saya enggak langsung telan mentah-mentah. Saya tanya dulu, antum yakin atau cuma kayaknya? Antum melihat sendiri atau katanya? Antum yakin betul itu serius atau itu cuma adiknya? Yakin Ustaz 100%, karena dia yang cerita sendiri sama saya dan sudah saya bolak-balik nasihati dia tidak mau. Ini namanya riba, karena benar adanya dan orangnya enggak ada. Kecuali kalau bilang, ini Ustaz orangnya, ya, ditunjukkan depan mukanya, ini namanya bukan riba, karena orangnya hadir. Kalau kita bilang, Ustaz kenal si Fulan, iya, nah dia itu punya cewek Ustaz, kemana-mana dia jalan berdua. Antum yakin? Enggak juga sih. Antum dengar dari mana? Ya saya lihat di mall. Itu yakin ceweknya atau adiknya? Nah itu juga saya enggak tahu. Sekalinya kita cross check ternyata adiknya, maka itu orang apa? Fitnah. Fitnah lebih kejam daripada riba. Tapi perlu diketahui, pertama, riba itu hukum asalnya haram. Nanti ada yang dikecualikan. Karena riba ini disebutkan oleh Allah seperti seseorang memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri padahal kalian sebenarnya membencinya? Inilah perumpamaan orang ghibah, membicarakan aib-aib orang lain dan orang yang tidak ada meskipun isinya benar. Ada pengecualian ghibah yang boleh, dan ghibah yang seperti ini banyak dilakukan oleh salaf terdahulu. Di antaranya adalah menyebutkan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan orang yang menyebarkan kesesatannya itu. Ini dilakukan oleh para salaf terdahulu. Para salaf, bila ada orang menyimpang di sekitaran mereka dan orang menyimpang ini menyebarkan penyimpangannya, membahayakan orang lain bila kita tidak memberitahunya, maka para salaf menggibahi dia. Jauhi si fulan karena fulan itu punya pemikiran sesat. Disebutkan namanya. Kadang juga tidak disebutkan namanya. Tergantung yang mana maslahat. Karena ada sebagian orang yang kalau digibahi lalu disebutkan namanya, malah semakin viral dia. Maka mendingan gak usah disebutkan namanya, jadi orang tidak perlu tahu siapa dia. Yang penting tahu kesesatannya. Contoh yang lain adalah yang juga diperbolehkan adalah menghibahi orang yang dia sendiri yang bongkar aibnya. Kita tidak membongkar aibnya, tapi dia mujahir. Bukan mujahir, kalau mujahir ikan. Mujahir itu adalah yang menjaharkan dosanya. Apa itu? Siapa itu? Orang yang punya dosa, terus dia sendiri yang ngomong kemana-mana. Kan ada orang membanggakan masa lalunya. Misalnya dia mengatakan, aku ini pernah berzina 10 orang. Terus ngomong sana, ngomong ke sini. Akhirnya dia mujahir. Aib-aib yang sebenarnya harusnya ditutupi dirinya, dia buka sendiri. Maka orang seperti ini tidak ada ghibah atasnya. Alias kalau kita bicarakan dosa-dosanya, kita tidak dikatakan ghibah yang berdosa. Karena dia sendiri yang buka. Sudah berapa tadi? Baru dua? Satu tadi apa? Membicarakan kesesatan orang yang menyebarkan kesesatannya. Terus apa? Membicarakan dosanya orang yang menyebarkan sendiri dosanya. Ketiga, menggibahi orang dalam rangka mencari solusi. Menggibahi orang dalam rangka cari solusi. Ini termasuk ghibah yang boleh. Misalnya seseorang mengatakan, Ustadz, akhi fulan. Ya, ada apa dengannya? Akhi fulan itu melakukan ini dan itu. Dia begini, dia begitu. Dan itu semua isinya keburukan. Terus kita tanya, lalu maksud antum bercerita kepada saya apa? Yang bercerita mengatakan, saya cerita supaya Ustaz bantu kita selesaikan. Karena mungkin Ustaz bisa didengar, Ustaz bisa panggil, dinasehati dengan baik. ini riba. Bila memang ini adalah menceritakan keburukan orang lain, orang yang enggak ada. Kalau memang isinya benar, berarti itu riba. Tapi ada kata-kata supaya ustaz menasihati, itu berarti niatnya cari apa? Solusi. Catatan jemaah, kalau memang cari solusi, berarti tempat menceritakannya berarti harus orang yang memang bisa kasih solusi. Makanya tadi saya mencontohkannya, diceritakannya kepada ustaz. Tapi kalau seandainya yang diceritakan adalah orang yang kira-kira tidak bisa memberikan solusi, itu namanya ribah dosa. Misalnya ceritanya kepada ya sesama teman, yang teman itu pun tak bisa berbuat apa-apa, kecuali bila lagi ini berdua ngobrol gimana ya solusinya. Nah, ini beda lagi. Dia cerita ke temannya, kamu antum tahu si fulan, iya si fulan itu begini dan begitu, gimana ya menurutmu solusinya? Ini ceritanya bukan kepada ustaz, kepada teman, tapi cari solusi. Menurutku solusinya adalah kita datangi ustaz, kita laporkan. Ini namanya cari solusi. Sudah berapa? Ketiga. Untuk cari solusi. Pada pokoknya tiga ini, nanti kalau kita pecah-pecah bisa jadi terjabarkan jadi enam. Pada intinya membicarakan kesesatan orang, keburukan orang agar kita menjauhinya, agar orang menjauhinya, atau membicarakan keburukan orang untuk cari solusinya. Pada dasarnya itu. Yang ke-13 adalah pemalu. Dan malu ini adalah akhlak mulia sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya." Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlaknya Islam adalah pemalu. Perlu kita baca catatan kakinya. Malu adalah akhlak yang mulia, yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek serta menghalangi seseorang dari perbuatan dosa dan maksiat serta mencegahnya dari kelalaian kewajiban memenuhi hak orang-orang yang memenuhi hak, yang mempunyai hak. Inilah malu yang diinginkan. Karena ada juga malu yang justru tercela. Ada malu yang justru tercela. Malu yang terpuji adalah yang menghalangi kita dari keburukan. Contoh malu yang tercela adalah malu bertanya untuk perkara yang memang dia butuhkan jawabannya. Kalau memang kita butuh jawaban terkait, apalagi terkait masalah agama, maka jangan malu bertanya. Karena malu bertanya, apa peribahasanya? Sesat di jalan. Daripada nanti salah-salah, mendingan tanya. Ustadz, saya mau tanya. Meskipun ternyata yang kita tanyakan itu memalukan. Tadi Ustadz, saya emosi sekali sama istri saya. Lalu saya bilang, kamu kutalak, kutalak, kutalak. Itu jatuh satu kah? Atau langsung tiga kah? Atau seseorang mengatakan, saya bilang sama istri saya, kamu kutalak tiga sekaligus, gak bisa balik lagi. Itu jatuh satu kah, apa jatuh tiga kah? Saya gak nanya antum, saya ngasih contoh. Tapi kalau kita jawab, jatuh satu atau jatuh tiga? Jatuh satu. Karena dia butuh, maka daripada nanti salah-salah, mendingan tanya. Meskipun malu. meskipun agak memalukan, tapi masalahnya tidak boleh malu. Sebagaimana seorang perempuan namanya Fatimah binti Qais. Siapa tadi namanya? Fatimah binti Qais. Ini adalah seorang perempuan janda. Nah, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW dengan pendahuluan. Pendahulunya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, Allah itu tidak malu kan kalau berbicara sebuah kebenaran? Atau Allah itu tidak malu kan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran? Maksudnya dia itu sebenarnya dia itu malu, tapi untuk membunuh rasa malunya dia pakai pengantar seperti itu. Maksudnya dia gini, "Ya Rasulullah, aku malu, tapi aku harus tanya. Jadi meskipun malu ya udah aku tanyain aja." Pakai pengantarnya apa? "Sesungguhnya Allah tidak malu dari sebuah kebenaran. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita yang sepanjang tahun keluar darah. Aku ini haidkah? Apakah? Sholatkah enggakkah?" Dia malu karena dia tidak normal seperti wanita yang lain. Karena wanita yang lain mungkin di zaman dahulu paling kalau keluar darah sebulan cuma 6-7 hari. Nah, dia keluar darahnya sepanjang tahun. Sebenarnya dia malu, tapi demi sebuah kebenaran yang memang dia butuhkan jawabannya, dia pun tanya kepada Nabi. Ini diantara malu yang diletakkan pada tempatnya. Justru adalah malu yang salah apabila kita butuh jawaban malah kita enggak tanya. Abi coba tanya, tadi itu Abi sudah ngomong sama aku talak 3 langsung sekaligus enggak bisa balik. Nah, sekarang nyesel kan? Nangis sekarang. Makanya kalau ngomong itu dipikir dulu. "Iya, aku emosi." Ya udah, tanya dulu kepada ustaz, "Malu aku. Nanti apa kata ustaz? Apa kata Allah?" Mending apa kata ustaz daripada kata Allah. Mending kata Allah daripada kata ustaz. Tanya sudah sana. Daripada nanti salah-salah. Udahlah, enggak usah ditanyakan. Anggap aja sekali. Meskipun memang betul hukumnya jatuh satu kali. Bahkan saya pernah dapat akhwat sudah ngaji di Khadijah. Ya. Saya bikin kuis begitu, jawabannya begini. Kesimpulannya itu begini. Kalau laki-laki sudah ngomong talak, terus dia bilang kamu kurujuk, maka talaknya tadi terhapus. Dapat dari mana coba? Yang benar kan kalau sudah ngomong talak, setelah itu rujuk, maka dia suami istrian lagi, tapi talaknya sudah jatuh berapa? Satu. Jatahnya maksimal berapa? Kok dua? Ketahuan gak punya istri. Talak maksimal berapa? Tiga. Nah, menurut ummahat itu, kalau sudah talak terus rujuk, hilanglah talaknya. Kalau begitu gak akan pernah ada habis talak. Gitu gak? Talak, rujuk. Gitu terus kan? Dan hilang-hilang berarti gak ada jatah berarti. Karena dianggap hilang. Ya. Sama seperti misalnya perempuan tadi kalau ada di kalangan kita. "Kenapa aku nih ya? Aku ini haid kah? Istihadah kah? Hamil kah? Darahnya keluar terus tapi kalau ngelihat fisiknya kok gak kayak haid tapi keluar terus. Aku ini sholat kah enggak kah?" Tanya sudah, malu aku. Jadi gimana? Sudahlah, aku putuskan gak usah sholat aja. Sepanjang tahun gak sholat. Enak, betul. Merdeka. Padahal wanita yang seperti itu statusnya apa? Istihadah. Istihadah wajib sholat, wajib puasa Ramadan. Tapi sebelum sholat, dia bersihkan dulu kemaluannya. Dia ganti pakaiannya yang tidak ada darah, kemudian sholat. Dan sholatnya sah, meskipun ternyata saat sholat darahnya tetap keluar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u la yati illa bi khair." Malu itu tidak akan datang melainkan semata-mata dengan kebaikan. Tapi yang dimaksud di sini adalah malu yang menghalangi seseorang dari maksiat. Misalnya seseorang diberi uang suap oleh caleg, atau waktu dia mau sholat subuh tadi subuh, keluar dari rumahnya dia dapati ada amplop di pagarnya, ada stikernya nomor 11 coblos, jangan lupa. Dibukanya ada uang di situ 25.000 gitu. Meskipun gak ada yang lihat, tapi kita tahu ada yang lihat. Siapa itu? Allah. Maka duitnya dia apa? Dia pakai itu duit? Dibeliin, gitu. Siapa duitnya? Kalau orangnya memang gak ada, maka salurkan untuk kepentingan umum. Atau taruh dalam kotak infak masjid. Tapi kalau orangnya ada, tolak mentah-mentah. Pak, ini ya, ini. Apa ini pak? Ini nanti kan jam 12 nyoblosnya ada nih. Ini justru ngasih-ngasih duit gini justru enggak tak coblos. Soalnya ini adalah, ini nanti calon-calon koruptor. Kan duitnya habis banyak. Untuk kembalikan duitnya, gimana caranya? Korupsi, suap menyuap. Apalagi kalau yang dikasih begitu ustaz, kiai. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Nomor 9 nya banyak bertaubat, bersungguh-sungguh dalam bertakwa, dan senantiasa takut kepada Allah, sibuk dengan aib sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain. Dan bila kita tahu aib orang lain, maka kita jaga, tidak kita sebarkan, dan pura-pura tidak tahu saja. Senantiasa menjaga lisan, tidak boleh berghibah kecuali setidak-tidaknya yang 3 tadi, untuk mewanti-wanti seseorang menjauhi kesesatan, mewanti-wanti orang dari seseorang yang menyebarkan kemaksiatan, dan membicarakan tentang dirinya, dan mencari solusi dari sebuah permasalahan. Malu, yakni malu yang tidak menghalangi dia dari kebaikan. Wallahu'alam bishawab. Apa yang harusnya kita lakukan jika tidak sengaja duduk di majelis ghibah? Apakah boleh tetap duduk ataukah harus pergi? Jawabannya, kalau ada orang berghibah, berarti kan kita lihat kemungkaran. Bila kita lihat kemungkaran tersebut adalah ghibah yang memang tidak diperbolehkan, yang bukan ghibah yang 3 tadi. Misalnya cuma duduk-duduk lalu membicarakan orang lain, tidak ingin cari solusi, bukan dalam rangka untuk mewanti-wanti, bukan juga sebuah kesesatan yang harus diperingatkan. Maka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang lihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya. Tapi bukan maksudnya orang-orang itu ditonjoki satu-satu. Karena tangan di sini maksudnya adalah kekuasaan. Misalnya kalau itu dalam rapat, antum pimpinan rapat, berarti antum yang punya kuasa. Ada di antara peserta rapat yang menghibahi seseorang, antum sebagai penguasanya di situ mengatakan, "Maaf, saya cut. Tidak boleh dilanjutkan karena itu termasuk ghibah yang dilarang." Buat apa Anda membicarakannya? "Anu Pak, ya cuma cerita aja. Itu cerita-cerita dosa. Gak ada manfaatnya untuk kita ceritakan di sini. Stop. Ini namanya mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan. Wa man lam yastati' fa in lam yastati' falyughayyirhu bi lisani. Kalau tidak sanggup, maka dia cegah dengan lisannya. Bukan hanya dengan kekuasaan, tapi minimal hanya dengan lisan. Misalnya mengatakan, kalian ngapain? Anu lagi ngobrol-ngobrol. Aku dengar tadi dengan bujimut nama Fulan. Iya, kita lagi ceritain si Fulan. Ceritanya ngapain? Ya cerita-cerita aja. Berarti kalian ghibah. Itu berdosa, teman-teman. Ini namanya mencegah dengan lisan. Fa'il lam yastati' fa'il yughayyirhu biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Dan barang siapa yang tidak mampu mencegah dengan kekuatan dengan lisannya, maka cegah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Mencegah dengan hati yaitu maksudnya minimal mengingkari. Tapi siapa yang mengingkari, maka wajib meninggalkan. Jangan hanya mengingkari dalam hati, tapi duduk di situ. Teman-temannya lagi gibahin orang, cuman mengingkari dengan dalam hati. Wah ini nggak boleh nih, wah ini lagi gibah nih. Tapi duduk di situ nguping. Bahkan kadang-kadang tanya, masa, iya kah? Ini namanya menikmati dan bukan mengingkari. Wallahu a'lam. Azan. apa hukumnya makan di warung yang ada foto walinya? Kalau makannya enak, makan aja. Dia dosa dengan dirinya, tapi hukum asal makanannya halal. Contohnya ada sebuah warung di, ya itulah, itu ada habib-habibnya. Ya, ya sudah, itu urusannya dia. Yang antum makan apa? Soto Banjar, pepes patin. Ya wes, makan aja. Hukum asalnya halal. Tapi kalau memang masih bisa dapat yang aman dari seperti itu, maka itu lebih baik. Karena kalau kita lihat kemungkaran, minimal kita harus kita apa kan? Harus dicegah. Kalau punya kekuatan ngomong dengan kekuasaan, kalau tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati. Tapi bolak-balik di situ mengingkari hanya dengan hati, itu namanya enggak mengingkari. Makan di situ terus, tapi enggak pernah juga ngomong sama ibunya. Kalau ngomong sama ibunya enggak apa-apa. Ibu ngapain pelihara? Pelihara apa? Pajang foto guru, ini guru-guru. Oh ini supaya kita laris. Nah itu bu namanya meminta kelarisan kepada yang bukan Allah, dan itu termasuk syirik. Setelah itu antum pergi. Dan supaya antum bisa cepat pergi, maka ngomongnya setelah dapat angsulnya. Ada banyak pertanyaan tentang pemilu. Pertama, pemilunya sudah selesai. Dan kemarin sudah berapa orang tanya ya, yang chatting japri, japri itu banyak. Antum nyoblos gak Ustaz? Nyoblos gak Ustaz? Ada yang, Ustaz duduk dulu sebentar, saya mau tanya, antum besok nyoblos atau enggak? Jawaban antum di nanti. Saya teringat perkataan Abdullah bin Mas'ud. Waktu Abdullah bin Mas'ud disuruh oleh Utsman bin Affan pulang kembali ke Madinah, meninggalkan Kufah. Ini kita baca di buku Tindak Tanduk Penguasa. Disuruh oleh Utsman sebagai ulil amri untuk pulang kembali ke Madinah, padahal Abdullah bin Mas'ud bertindak selaku dai di Kufah atas suruhan khalifah sebelumnya. Siapa? Umar bin Khattab. Orang-orang bilang, wahai Abdullah, tinggallah di sini, jadilah da'i. Da'i berpahala besar. Nanti kalau ada hal-hal yang membahayakanmu, kami yang akan membantumu dan melindungimu. Saya takjub dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Saya hanya tidak ingin ada pintu-pintu fitnah terbuka, dan sayalah orang yang pertama kali membukanya. Bila saya dengan misalnya saya sekarang di Instagram punya follower ada 75.000 mungkin sekarang, terus saya bikin status tentang siapa yang saya coblos, ada sekian belas ribu yang ada di Facebook, dan saya berbicara di status tentang siapa yang saya coblos, saya khawatir saya ngomong begitu akan membuka pintu-pintu fitnah, yaitu fitnah perpecahan di antara orang-orang yang menuntut ilmu. Dan saya cuma tidak mau menjadi orang yang pertama kali membukanya di status saya. Maka saya kemarin pun tidak berbicara. Antum silakan dengan pilihan antum. Bisa jadi antum nomor satu, bisa jadi antum nomor dua, bisa jadi tidak pergi ke TPS sama sekali. Antum dengan pilihan antum sendiri, karena antum sudah dewasa, antum sudah belajar. Antum tentukan pilihan antum dengan fatwa yang menurut antum paling mendekati kebenaran. Di kerjaan ada orang kafir, akhlaknya buruk dan dijadikan perbincangan satu teman kerja. Menurut saya, sekedar membicarakannya, meskipun dia orang kafir, enggak ada manfaatnya. Apa yang antum dapat? Pahala apa yang antum dapat? Dosa mana yang berkurang manakala membicarakan keburukan orang kafir dan hanya sekedar membicarakannya? Paling bagus adalah lapor ke atasan bahwa si fulan itu punya akhlak buruk, Pak, begini dan begitu. kami minta tolong daripada nanti menimbulkan keresahan, menimbulkan percekcokan dengan teman-teman satu kerja. Kalau terjadi cekcok, gak bisa kerja sama, nanti berpengaruh kepada kinerja sama-sama. Mendingan ngomong daripada cuma bicara, gak jelas. Pahala gak nambah, dosa gak kurang, meskipun yang dibicarakan orang kafir. Apakah termasuk hibah yang boleh ketika kita bertanya kepada seseorang untuk mengetahui aib wanita yang ingin kita nikahi? Jawabannya ini boleh. Kita nanya-nanya kepada orang yang kira-kira tahu tentang akhwat yang mau kita lamar, dikarenakan kita ingin menikah dengannya dan jangan sampai salah pilih. Ini sebagaimana dilakukan oleh Fatimah binti Qais yang tadi. Wanita yang sama datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, tadi saya kan bilang dia janda, itu tidak? Beliau itu ditinggal mati oleh suaminya, Fatimah binti Qais. Kemudian dia beriddah di rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum, karena Abdullah bin Maktum itu adalah buta. Kemudian ada laki-laki yang tanya-tanya tentang dirinya dan mau melamarnya, kurang lebih 3 orang. Di antaranya ada Abu Sufyan dan ada sahabat-sahabat yang lain. Nabi SAW menggibahi 3 orang ini. Maaf, yang 2. Tiga ini. Nabi SAW bilang, yang ini pelit. Itu ghibah bukan? Ghibah. Masalahnya, orangnya 3 ini gak ada semua. Beda kalau ada Nabi, ada Fatimah, ada 3-3-nya. Ini pelit. Yang ini kasar, suka mukul. Nah, yang ini aja, baik meskipun miskin. Disebutkan keburukannya masing-masing. Tapi ini dalam rangka untuk Fatimah agar bisa mendapatkan suami yang pas. Maka itu boleh bertanya kepada sebagian orang, apa kekurangannya atau apa kelebihan dan kekurangannya si fulan ini. Bagaimana cara bertobat yang berulang-ulang itu? Caranya adalah beristighfar meskipun nanti jatuh lagi. Setelah jatuh lagi, istighfar lagi. Berjanji tidak melakukannya lagi. Lalu kemudian datang setan lagi, tergoda lagi, jatuh lagi. Beristighfar lagi. Terus seperti itu. Tapi harus terus berusaha untuk meninggalkannya secara total. Mohon nasihat untuk teman yang baru hijrah supaya kenal sunnah. Teman-teman yang baru hijrah, mungkin ada di sini, yang baru mau mengenal sunnah, lihat ini. Sunnah itu meskipun sedikit tapi jelas pahalanya. Sedangkan yang tidak sunnah itu belum tentu jelas pahalanya, bahkan pasti dosanya. Sunnah itu simple, sedangkan yang tidak sunnah itu nyusahin antum nanti, ribet, nyusahin sendiri gak dapat pahala. Jadi mendingan secangkir sunnah daripada lautan bid'ah. Nah, kalau ada peribahasa itu mengatakan baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Ada peribahasanya orang Arab, telur tapi hari ini lebih baik daripada ayam tapi besok dan gak jelas. Sunnah meskipun cuma telur, yang penting jelas, itu lebih baik daripada mengharapkan pahala yang gak jelas dari sebuah bid'ah. Saya punya buku jamaah tabligh, tapi saya sudah ikut kajian ustaz. Bukunya diapain? Dibakar. Dan jangan dikiloin, karena kalau dikiloin itu nanti ada lafaz-lafaz jalala Allah. Antum bakar dan itu lebih aman. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.